anu Pak, apa pelajarannya misalnya imriti misalnya atau alfiyah bahkan wajan wajan bocah kok kita ya rodok buatan patek fasih nek moco rodok mamang ngono piye piye kuwi mau piye kuwi mau eh mosok gurumu moco ngono kuwi tekan mikir lan jenengan gak anak mulai jenengan yo awakmu biyen jane diulang apa wae ngaji apa gak tau mau takone malah sok takone ya Allah le kok ku menawamu awakmu kaya Allah dikai mangan po ora kambek nyai ya Allah kowe iki di suguh ya apa kok kaya ngene ya kok malah gudiken kabeh lah padahal gudik min lazimi santri ora gudiken iso ora ngalim wis mesti ya ya kaya-kaya ngono kuwi maksudnya ya ya ora ngono kuwi tapi ya wis ngono kuwi bingung aku yang bahasa ini engke jangan dengarkan omongan lah Masya Allah niki kisah nyata nih niki kisah nyata niki membabi tahatus bin nikmah nuwun sewu. Zaman semonten niki ceritane bapak kula. Rawine bapak kula, ngoten lho. Dadi nggih muktabar, rawine muktabar ngoten lho. Jan oleh mboten percaya kali kula, tapi kedah percaya lho bapak kula. Bapak kula niku sekolah SR kelas sekawan apa kelas pinten? Jan SR iki cara saingan apa jenenge? SD nggih. Cara-cara sak niki kan SD. Ini namung cerita mawon Gus niki. Nuwun sewu niki. Lek ngaji kan pun Mbah Yai Marzuki yo ngaji. Ada cerita doa ya Pak. Mantan niku wonten sedherek tukang misanane napa sinten ngaten. Niku kalian ramane dipun tumbasaken sepeda ontel. Wah, sepeda ontel cara sakniki sepeda montor sing sae Pak, sepeda ontel sing merek suwae. Namine lari, niki bapak kula, jeneng aku cik bocah zaman semono. Wong cik kelas 4 SR, berarti kelas 4 SR niku kira-kira yuswa pinten? Mungkin kira-kira berapa begitu saja. Kan radi bapak niku sekolah radi awal ngeten. Bapak niku sekolah radi awal. Lan nggih mboten patek tenanan ketawi sih. Lek ningali critane tiang-tiang. Pak Mas dipun sebataken asmane. Niku dipun tumbasaken sepeda kalian Pak D. Loh, kowe pengen to, Dah? Bapak kula niki kan asmane riyen alitane Komarul Huda. Makanya ngantos saat beriki beberapa orang yang cukup dekat dengan beliau meniko nek ngaturi Gus Dah. Kanten, lho kowe pengen to Dah? Kak tuh kok nenek pengen? Pokoknya kowe nerusnya sekolah. Kowe sekolah wae nang Kediri, nang Kutha. Kowe sekolah nang Kutha, kak tuh kok sepeda. Bapak kula kelas 4 SD, jawabane pripun? Mboten, Mbah. Mboten, Pak. Kula kak ndherek njenengan mawon. Mboten kula mboten pengen, Pak. Kula namung cerita tok. Mas niku ditumbasaken sepeda kalih ramane. Kula mboten pengen. Kulo pengen ngladosi jenengan mawon, kulo gak ngaji. Kulo gak ngaji kados jenengan mawon. Dan niki. Mangane aku winginane protes Pak Yazid. Pak Yazid niki riyen mbaturi kulo tilem nggih kalih kulo, sing nyepakne adus kulo nggih Pak Yazid niki. Sing tukang ngapusi kulo nggih niki. Tapi nggih mungkin niku sing nyebabi manfaat ilmune. Ada beberapa hal yang tidak menarik ketika membangun atau mengframing para masyayikh kita. Nggih nuwun sewu niki. Iki watak-watake santri sing kadang-kadang aku gak patek demen. Jenengan nyeritakne manakipe Kiai Mujib terkait ilmiah Kiai Mujib, kengalimane Kiai Mujib, dirosai Kiai Mujib, kitab-kitab waosane Kiai Mujib. Niku kadang-kadang santri gak patek tertarik. Tapi lu tertarik nyerita ini keramat-keramat Kiai Mujib. Paham ya? Paham maksud gue? Iya tuh? Ya ayu, luar biasa. Tamu nih gue. Misalnya gue. Ya ayu. Tapi gak tahu bahas keilmuan nih. Gue kadang nih kulon itu dua paman. Delalah kesana ngalah. Kulon itu dua paman. Mas Huri gak karuan. Terkenalnya gak karuan, tapi uang-uang yang sudah terkenalnya ini terkenal ke keramate, karomai. Lepas dari jenenge karoma, keramat ini ku jen mahdul minnah minallah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak pernah membahas bagaimana beliau itu berproses menuju itu. Bagaimana beliau kemudian mendapatkan atiyah minallah subhanahu wa ta'ala rupa karomah. Ini betul nanti dibahas.

Orang itu kalau pengen bangga akan dirinya, tidak mungkin kemudian dia itu harus narik mbah-mbahe, ngoten. Wamal fahru bil azmir ramimi wa innama. Wis ngeling aku. Wamal fahru bil azmir ramimi wa innama. Lha iki bedane aku mbek awakmu. Nek aku kan lali tapi ono sing gak iling-iling, ngono lho. Nek awakmu kan mulai awal lali. Wamal fahru bil azmir ramimi wa innama fahru alladhi yabdil fahr bi nafsihi. Ya persis kalau dawuh nang Ihya. Persis dawuh nang Ihya. Asy-syaraf bil himamil aliyah la birimamil baliyah. Kita tidak boleh kemudian hanya membanggakan Mbah Kuil. Kakek nenek saya, kakek moyang saya, orang tua saya. Wus wong hebat luar biasa. Awakmu ki cara saiki, cara bal-balan pantese jagomu MU. Cara pantese jagomu MU. Jagomu MU atau AC Milan. Orang-orang yang selalu bangga pernah biyen tahun 90. Oh ya. Biyen tahun 80 klub itu luar biasa. Biyen. Orang yang sangat menikmati masa lalu. Sama sekali tidak pernah melihat masa depan. Ya aku gak terus aku gak seneng MU. Aku seneng bal-balan juga kayak MU. Itu cukup salah. Oh, uang itu. Iya, Pak Mui. Jangan mudah disimpulkan, tidak seperti itu. Tapi awal aku kan enggak pakai duit itu kok sing jazim ning ngene bal-balan yo. Gonta-ganti nul jagone. Jagone gonta-ganti menyesuaikan. Nggih. Masyaallah. Lagi saya itu. Asy-syaraf bil himamil aliyah la bil himamil baliyah. Kau nek pengen mulia, bangun cita-citamu setinggi mungkin. Ojo tuman ngagul-ngagulno mbah-mbahmu, paman-pamanmu, apa mana tanggamu. Lho, wonten niku. Buang gak nek karuan. Nek kula niku anu, kalih Yazid niku celak sangat. Ngono bangga. Kudune kan diuber. Lah iya ta. Nek lah iya misal aku umat Jawaan kan aku ya kudu nguber. Musabaqah itu kan penting bagi kita. Nah, duduk hasud lho ya, duduk hasud. Masih gawan bayine menungso iku hasud. Oh kan Mbah Yai Marzuki dawuhne ngoten niku. Dawuhne betapa tinggi potensi hasud dengan sesama. Sakjane niku gawan bayi, Pak. Kula tak kemutan kali dawuh Imam Mawardi. Lagi, nalika nyikapi hadise Mbah Kanjeng Nabi, al-mukmin ilfun ma'luf. Al-mukmin ilfun ma'luf. Menungso iku kudu membangun pribadinya secara menarik dan layak untuk disayangi, layak untuk ditertariki. Iku kudu ngerti dul. Testimoni pengakuan orang lain itu penting. Ojo anggap kowe iki urip dhewe. Jangan sekali-kali kamu merasa bahwasanya saya ini hidup sendiri. Gak urus wong liya, terserah wong liya ngomong apa, penting aku ngene. Gak iso. Kowe iso lek mati, kowe rencanamu mati apa ora? Iki rencana lho. Kamu duwe rencana kuwi apa ora? Mau rencanane ora, mau rencanane teko kuwi mesti. Lah iya to kul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Lah iya, semangka teko ae wae mlayu nang dia, wae ndelik ning isor saka ndi ae. Tanggah teko ae. Wesok nek mati. Umumnya nang pasuruan iki nek pemberangkatan jenazah apa? Anu, apa jenenge upacara pemberangkatan jenazah? Enten bukan nang pasuruan. Enek to? Ya padha to ambek ning Kediri to. Jenazah niki saya no mboten. Enek pertanyaan ngono gak? Lha kowe gak ngurus tanggamu, gak ngurus wong liya, gak ngurus testimonine wong liya atau tidak menganggap penting omongane wong liya. Lelek moro-moro tangga-tanggamu, wah, ruwet ya Allah. Lekik langsung bahaya ini dawa antum syuhada Allah fi ardi. Bah, positif. Beberapa kali ayat yang kita temui itu kemudian mementingkan testimoni atau bagaimana kita mu'asyarah dengan sesama daripada bagaimana kita ini mu'amalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa ayat. Lihat, fa'amma man a'to wa taqo wa saddaqo bil khusna. Di sini, dewa itu a'to. Pokoknya awakmu itu gati ambek wong liya, apik ambek wong liya, potensi kebaikan-kebaikan berikutnya itu akan bisa kamu dapatkan. Lah iya lah, saiki lah. Bahkan jenis Nabi si jenis dino diaturi. Wah, ini gue, tiang putri ini gue, jenis Nabi. Tiang piantun putri ini, luah biasa saya itu. Dalu buatan hati tilem. Injing buatan hati, buatan poso. Buatan hati, buatan poso. Siam terus. Wah ibadah luar biasa, tapi sayang, bakhil, Lek omong niku judese mboten karu-karuan. Wangger omong niku minimal 5 pasang kuping niku mesti nyos. Jadi kan jenabi, terus api ekonti. Apa yang akan dibawa soan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dari kanjeng Nabi. Penting banget, makanya al mukmin ilfun makluf. Temeriku niku, dawe Imam Malaki, mumpung kelingan nih, gue lalin deh. Gue nggak kulo di gue gantung gue, apa siapa nopo pois, penting gue apa yang ilang ngono tayo. Di situ itu, Mbah Kanjeng Nabi menerangkan bayana anal insan niku maksudun bil adiyah wa mahsudun bin ni'mah. Annal insan bayyana bihi annal insan maksudun bil adiyah wa mahsudun bin ni'mah. Menungsa iku lahir cepat. Iku langsung menjadi sasaran empuk untuk disakiti orang lain. Makanya ora usah sok-sokan kowe misalnya dolanan sosial media terus ngupload kok semua orang menyakitiku. Semua orang tidak ada yang peduli kepadaku. Dunia begitu kejam kepadaku. Kuwi ket biyen, Dul. Kuwi kowe kowe lahir wis ngono kuwi situasine. Ora usah nembe sadar ketok nek kowe iki telat sadar, paham ora? Kayak itu kenapa harus kamu upload? Itu semuanya mengalami, semuanya merasakan. Paham ora? Ora usah pamer kesusahan, kabeh wong susah, paham ora? Ora usah pamer tersakiti, madlum dan lain sebagainya. Kabeh wong iku tersakiti dan termadlumi. Dadi kok usah. Ya Allah, dunia begitu kejam kepadaku. Senggawe dunia iki pangeran kowe iki sudah mbek pangeran Dul. Paham ora? Ya wis ngono kuwi, maksudun bil adhiyah wa mahsudun bin nikmah. Dan ketika kamu mulai tumbuh besar, mulai ngaji, mulai nyantri, mulai sekolah misalnya, mulai pinter. Awakmu mulai pinter, awakmu mulai iso maca kitab, awakmu mulai iso nerang nih, awakmu mulai ditompo uang, mulai masmuk, kanca-kancamu mulai iri. Awakmu mulai metu nyambut gawe, mulai iso ngasilne duit, kanca-kancamu tambah iri. Mau awakmu payu, senajan wong tuane khilaf ngepekno mantu awakmu misalnya. Tambah nemen iri nih. Maksudun. Maksudun. Mahsudun bin ni'mah. Semakin banyak nikmat yang kamu peroleh, semakin tinggi rasa hasud yang akan kamu rasakan. Tenang ae, pancen ning donya ngono kuwi. Nangge. Fa idza lam yakun alifan ma'lufa, nek kamu tidak mampu membangun pribadi, itu dawuh Imam Mawardi. Ketika kamu tidak mampu membangun pribadimu sebagai pribadi yang menarik dan layak memang untuk ditertarii, tahtafuhu aidi hasidi wa tahkumu alaihi ahwa wa aati. Wis pokoke isine statusmu mek nelongso tok. Nek kowe dari awal tidak membangun pribadi secara menarik, wis to, statusmu isine mek ya Allah. Ya Allah. Kuwi ora zikir, kuwi tahasur nelongso, paham ora? Sambat-sambat, eh? Sambat-sambat. Pokoke coba misalnya ono majelis selawat misalnya Aridwan, misalnya majelis selawat opo opo opo, Al Mustofa, Al Mujtaba. Kowe mesti gawe majelis sambat. Majelis as-sambat. Nggih. Positif kuwi. Mangane muga-muga santri alias ini, santri ini Mbah Yai Imron muga-mugi esuk-esuk dados lari sing padang, lari-lari sing ilmiah amaliyah, lari-lari sing ahli ilmi ahli hayr. Ahli ilmi ahli hayr. Wis muga-muga kabeh. Ngalim-ngalim lah pokoknya. Sebab sampean ngalim, sampean ngalim, sampean dadi opoe beres, Pak. Tenan, wis to. Sampean ngalim dadi opoe beres. Mangkane kula biyen semangat gak karuan kampanye Mbah Yai Mujib mergo Mbah Yai Mujib ngalim. Mergo lek wong ngalim wis to arep dadi yo mantri santri, jiwane gak mungkin. Wis to, kula kula pun yakin pol. Kiai Mujib tidak dadi bupati. Tenang, gak mungkin ilang santrine. Ilang ora santrine. Gak mungkin hilang. Paten, paten dan semakin menyenangkan. Santri tenan ngono kuwi. Lah kadang-kadang ono santri sing pancen biyen gak lulus yo enek. Enek santri ku penak-penak mondok ngene iki, merem-merem wong tuane atraksi. Ya kan wong tuane macam-macam ya. Kan jenenge yang sepah niku kan mutanawiun gitu ya. Macam-macam ae. Atraksine ono ae. Delok tanggane merem-merem ditampa ning kerja ning ndi. Kupuh. Kupuh. Padahal ya urip-uripe dhewe, anak-anake dhewe. tapi kebahagiaan, kesusahan, kemudian hal-hal penting dalam hidupnya ditentukan tanggane. Ya sang goblok ya. Lah iya, makanya awake dhewe kudu dadi pribadi sing pancen nyekeli kitab tenan. Nek ora ngono nelongso lah saiki lah. Contohnya dalile penak-penakane. Awakmu iki kebahagiaanmu apa jere atimu ambek pangeran, apa jere atimu ambek tanggamu? Terserah. Contohnya melu tanggane ngene contohnya. Wis penak-penak ngopi, disuguhi bojone kopi. Disuguhi bojone kopi pahit ya. Mergo kan gak kuat gula misalnya. Tapi padang, ati padang, ati padang. Wis penak, wis penak. Alhamdulillah, matur suwun bune misalnya ngene ya. Matur suwun Bu, matur suwun. Cuk diombe. Ngrokok senajan utang, cek. Cek enak. Moro-moro tanggane nyopo? Loh, Pak, monggo badhe medal riyin, nggo pedah anyar. Wong ana pate. Kok nyebabi aku gak iso turu? Paham ora? Oh, berarti panjang kebahagiaanmu apa jadi wong liya, paham ora? Rodok awan titik, moro-moro bojone tanggane ngeduk ning kulkas 19 pintu misal. Sing rong pintu dienggo kulkas lumrahe, normale, sing 17 dienggo kulkas atine tangga-tanggane, paham ora? Ben rada adem. Iku kesalahanmu dhewe. Salahmu dhewe. Lha kudune asline kan kudune tenang ae dhewe, santai mawon, santai mawon. Kudune tenang. Makane to, niki Pak, kula crito ngeten iki PD mawon, kanten asline watak-watak ngeten iki mboten kudu sapa, mboten kudu wong-wong biasa mboten. Kadang gus-gus barang yang duwe watak model ngeten iki, paham ora? Nah iya, gus-gus kan kadang-kadang yang greget nih. Kula ki PD mawon ngomong niki, ngomong niki kiai gak wani duduk kiai. Lek ngomong niki Gus ya rada kendel wong. Padha gusenya apa? Wong KTP kula nggih asli. Oh, makane kula mboten nate. Tangkerti, jenengan sinten nggih? Kula Gus Kauser, mboten nate. Saking yakine Gus kula gak mungkin cepot. Mboten mungkin gak sebut nih. Jenengan sinten? Kula niku Gus Kauser. Gak mungkin. Aku paten no. Hah? KTP kuwi paten. Aku kan gak Gus naturalisasi. Lha iya ta, eh? Nggih. Makanya lho Gus Mujib ngepil kula swingi santen. Assalamualaikum. Dalem Mujib Imron saking yakine kiyaine Gus-e gak mungkin cepot. Tapi nek sik kiai-kiai anyaran, Gus-gus anyaran utawa santri biasa ngono mau bek dipek mantu kiai, sinten? Dalem Gus Yazid misalnya. Oh. Naturalisasi, he? Eh? Gus naturalisasi kuwi sangel. Iya ya, ya, santai, tenang ya. Ini kan kata gula nih, alhamdulillah, alhamdulillah, sepindah malilah, mugi-mugi. Estu-estu jenengan kabeh ini tetes lari-lari sing ilmiah, amaliah, sembuatan kalah pentingnya di situasi hari ini. Jenengan muku-muku dati bocah sing adib. Terus estu, orang yang gunanya kamu ngoja ngaji, tapi itu gak dati bocah sing non sewun di toto kromos ngapi. Kun rojulan rijuhu fisarwa hamatu himmatihi fisroya. Awakmu itu tetap duwe unggah-unggah, ini dari Sayyidina Ali. Kun rajulan rajuluhu fisarwa hamatu himmatihi fisraya. Awakmu kudu tetep dadi bocah sing andhap asor tawadhu tapi cita-cita membumbung tinggi di atas bintang suraya. Kula mboten perlu matur kathah teng ngarsane panjenengan niki nggih pun kata kataan yang biyong. Kula badhe ngaji napa sak mantune iki Marzuki kan asline kan klintu kan kedai kula riyen wae. Kedai kula riyen tapi delalah kula terlambat. Nggih kanten niku alasane kula nek lebih sadar. Aku iki nyapa ya kok lek melek suwi. Lek melek sadari kok suwi. Mergo lek mlebu warung gak patek mikir pitike beleane kaya apa mol. Nggih. Mergo kula nate ngaji hikam ning ngoten niku. Terus saiki kula nate ngaji hikam ngoten niku. Pancen afate salah siji ning ngoten niku cara sahal atas tari. Afate wong lek gak patek ngati-ngati kambe apa sing mlebu nang wetenge. Iku angel sadari nalika tak itu. Mangane nuwun sewu. Kok awakmu digugah rada angel? Nuwun sewu. Berarti kowe rada seneng gosok pandul. Ben kula kita cekap niku. Lho tenan, ati-ati ucapan Islam Taufik mustahilul ghazbi fa huwa kafirun. Aja ngawur kowe. Santri nggo sopan aku dadi bupati ya. Ngeri. Lha lek jek santri dadi santri ya penak, semok gasap iku paling